Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa yang disampaikan adalah hal-hal yang melengkapi dari pembahasan. Dan ini adalah satu hal yang tentunya kita patut mensyukurinya. Dan tentunya majelis kita ini dihadiri juga oleh orang-orang yang berilmu, dan kita mensyukuri akan hal tersebut. Dan tentunya dari apa yang disampaikan tadi ada kekurangan-kekurangan, dan sekiranya apa yang disebutkan sebagai saran dan tambahan mudah-mudahan bisa melengkapi hal tersebut. Jadi mungkin saya hanya menanggapi beberapa hal yang kelihatannya butuh ditanggapi atau butuh dijelaskan, seperti dari Bapak Kiai kita tadi tentang masalah siapa yang berhak menyampaikan untuk menghormati para ulama. Perlu diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah ulama umat dan ulama yang pertamanya dan penguasa pertama di tengah umat. Bersama dengan itu seluruh hadis yang kita bacakan tadi semuanya beliau yang ucapkan. Jadi tentunya dibedakan antara bentuk penyampaian dan bentuk merekomendasi diri. Kalau merekomendasi diri itu adalah hal yang tercela memang di dalam syariat. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Dan juga Allah menyebutkan dengan nada celaan di surah Nisa, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang mentazkiyah, merekomendasi diri mereka sendiri? Bahkan Allah yang merekomendasi siapa yang Allah kehendaki. Tapi ada namanya pembicaraan mimbar, at-tahaddud bin ni'am. Pembicaraan yang seseorang itu menyebutkan sesuatu bentuknya rekomendasi, tapi dia sekedar mengungkap nikmat Allah yang diberikan pada dirinya. Dan ini tidak apa-apa yang seperti ini kalau tidak ada maksud memuji diri pada dirinya. Dan ini ada nasnya dalam Al-Quran, وَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ada pun terhadap nikmat yang diberikan kepada Rabbmu, ceritakanlah. Dan kadang ada bentuknya penyampaian semata. Penyampaian semata disebutkan, misalnya saya memberikan ceramah tentang kedudukan ulama di tengah umat. Saya juga menyampaikannya dan saya menganggap bahwa diri saya bukan ulama. Diri saya bukan ulama dan tidak pantas untuk masuk dalam sifat yang seperti itu. Namun kita sampaikan kepada umat tentang pentingnya orang-orang yang kembali kepada ulama dan menghormati orang-orang yang berilmu di antara mereka. Demikian. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang lain, al-barakatu fi akabirikum, berkah itu bersama orang-orang tua kalian, orang-orang yang berilmu di antara kalian. Jadi mungkin tentang masalah siapa yang berhak menyampaikan, dan tentunya si dai juga boleh menyampaikan, dan bagi siapa yang ingin menyampaikannya yang lain dengan penyampaian yang benar juga boleh disampaikan dari kalangan umara. Tetapi tentunya bentuk penyampaian dan semua orang pandai untuk menyampaikan, dan bentuk penyampaian ada juga ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Penyampaian yang pas ini tentunya adalah pekerjaan orang-orang yang biasa menyampaikan. Dan ini adalah tugasnya para dai mubalig dan alim ulama. Kemudian yang kedua, ukuran kekerasan. Ukuran kekerasan. Sebenarnya syariat kita telah memberikan ketentuan-ketentuan. Apakah ketentuan secara umum atau ketentuan secara khusus, atau dari yang khusus ini bisa dikiaskan yang lainnya, bisa dikiaskan yang lainnya. Jadi tentunya seseorang ketika akan menerapkan sebuah masalah, dia harus melingkup segala masalah khusus, segala dalil di dalam permasalahan tersebut. Karena itulah diantara kaidah tetap di kalangan ulama Islam bahwa sebuah masalah tidak disimpulkan kecuali setelah mengumpulkan seluruh dalil yang berkaitan dengan masalah itu, secara langsung maupun tidak langsung, tersurat maupun tersirat, yang umum maupun yang khusus, baru setelah itu ditarik kesimpulan-kesimpulan. Demikian pula di dalam misalnya contoh yang diberikan tadi untuk contoh ini, kemudian misalnya Nabi di dalam ayat misalnya di surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada itu, bahkan lebih sesat daripada itu. Maka ini perumpamaan ada di dalam Al-Quran, dan juga ada di dalam Al-Quran masalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari, seperti keledai. Ya, diumpamakan seperti keledai, orang yang punya pengetahuan tapi tidak beramal dengannya. Ya, tidak beramal dengannya. Ya, maka ini semua peringatan agar supaya seseorang terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu. Adapun, jadi ini contoh di dalam Al-Quran tentang permisalan ini. Tidak apa-apa kita gunakan untuk permisalan tersebut. Ya. Tapi untuk contoh lain misalnya, ketika misalnya ada orang bersalah, terus kamu dikatakan, orang ini dikatakan kamu keledai misalnya, nah ini belum tentu cocok penggunaannya di sini. Ya. Walaupun asal keledai itu ada penggunaannya di ayat lain, namun di sini belum tentu cocok penggunaannya. Ya, saya katakan belum tentu cocok sebab dilihat, sebab orang-orang ada yang dengan lemah lembut dia bisa berubah, ada yang nanti dikerasi baru dia bisa berubah. Dan ini dimaklumi dari orang yang sering bergaul dengan manusia dan memberikan nasihat kepada manusia. Sebab manusia itu dua jenis. Ya, ada yang dengan nasihat lemah lembut, dan ini umumnya manusia. Dan ada yang ketika disebutkan dengan nada agak tegas baru dia bisa menerimanya atau berubah dengan hal tersebut. Ya, jadi sekali lagi ukuran dalam hal ini kembali kepada semakin banyak seseorang itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan semakin pandai untuk mengukur dan melihat dan menempatkan sesuai dengan keadaan. Dan itulah hikmah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai nikmat yang sangat besar. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Sebab untuknya sampai kepada hikmah dan punya derajat ini butuh tingkatan-tingkatan jenjang ilmu yang sangat luas, dan dia telah masuk dan mempelajari ilmu ya pada waktu-waktu yang sudah sedemikian lama. Demikian. Dan tentunya duduk dengan ahli ulama juga, orang-orang yang berilmu dari ulama besar, itu juga memberikan pengaruh. Sebab orang-orang yang sudah berkecimpung sekian tahun berdakwah, sudah putih rambutnya di atas ilmu dan keimanan, tentunya pengalamannya lebih banyak. Ya, pengalamannya lebih banyak. Dan kita mengambil contoh dari mereka, ya, maka ini juga bisa membantu seorang untuk lebih banyak bersikap hikmah di dalam dakwanya. Baik, sekiranya ini mungkin untuk sementara untuk yang Bapak Kiai. Ya. Baik, sekarang untuk pertanyaan yang kita terhormat Haji Nasiruddin tentang pejabat sekarang, ukuran siapakah yang dikatakan sebagai penguasa itu? Ya. Jadi kesimpulan pertanyaan, siapa yang dikatakan sebagai penguasa? Kalau di bahasa Arab kan penguasa itu waliul amr. Wali itu adalah orang yang memegang, orang yang mengatur. Al-amr, perkara kekuasaan. Dan perkara kekuasaan itu beraneka ragam. Ya, ada yang pimpinan negara, ada yang gubernurnya misalnya. Ya, ada yang pimpinan pasukannya kalau misalnya sekarang ini TNI dan Polri, ya. Demikian. Jadi setiap yang asalnya masuk memegang urusan kaum muslimin, ya, besar maupun kecil, itu masuk dalam lingkup penguasa. Ya. Masuk dalam lingkup penguasa dan wewenangnya sesuai dengan kekuasaan yang dia pegang. Saya beri contoh. Ya. Misalnya di masa dahulu ya, kalau dikirim pasukan perang, tentunya diikutkan bersamanya pimpinannya. Pasukan ini semuanya taat kepada pimpinan. Taat kepada pimpinan. Namun ketaatan pada pimpinan ini khusus untuk peperangan saja. Ya, bukan ketaatan sama seperti ketaatan terhadap pimpinan umumnya, kepala negaranya. Ya, jadi terbatas pada hak yang diberikan padanya. Ya, hak yang diberikan padanya. Adapun ketaatan yang sifatnya ya, dia harus memberikan baiatnya kepada penguasanya dan dia harus terikat ketaatan dengannya ya, dalam nas-nas yang kita sebutkan ya, secara mutlak seperti ini pada hal yang bukan maksiat, ini untuk penguasa umum. Untuk penguasa umum di suatu tempat. Ya, jelas setiap tempat ya, sesuai dengan apa yang dia kuasai di tempat tersebut. Terlingkup dari jabatan atau kekuasaan yang dipegang di tengah rakyat. Baik, kemudian tadi dijelaskan oleh Bapak kita tentang kondisi keberadaan penguasa yang sifatnya penguasa sekaligus ulama ya. Dan ada yang ulama bersama, ada yang penguasa bersama ulama, dalam artian ya dia ahli dalam pengaturan, ya, dan lain-lainnya. Namun untuk ilmu agama dia menggandeng para ulama dalam hal tersebut dari yang berjalan masing-masing. Ya, sebagaimana yang saya singgung tadi di tafsir ulil amri minkum, ya, kita katakan bahwa ulil amr asalnya adalah penguasa dan dia sekaligus ulama. Dan ini keberadaan Rasulullah dan Khulafa Ar-Rashidin dan beberapa khalifah setelahnya. Ya, mereka penguasa, ya, ahli dalam mengatur kekuasaan dan juga alim ulama. Tapi setelah itu ada yang cuma ahli di dalam penguasaan atau kekuasaan, namun untuk, ya, masalah pengaturan di bidang agama dan hukum-hukum syariah, mereka membentuk majelis khusus untuk alim ulama di situ. Ya, apakah sebagai penasihatnya atau setiap kali ada keputusan dia musyawarahkan dengan mereka. Ya. Nah, dan semisal dengannya. Jadi ini antara bagaimana aplikasi di dalam menciptakan antara hubungan tersebut. Dan ini yang terbaik. Dan yang tidak baik kalau, ya, ulama jalan sendiri dan umaranya jalan sendiri. Ya, sebab kalau jalan sendiri tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Padahal sebagaimana yang telah kita uraikan dan telah kita tekankan bahwa dua ini adalah dua pilar di tengah umat yang harus saling bergandengan. Ya, harus saling bergandengan dan bahu-membahu di dalam membina kemaslahatan untuk umat. Baik, yang pertanyaan yang ketiga, saya tadi terangkan tentang masalah siasat, dan saya terangkan makna siasat yang kita inginkan. Ya, siasat yang kita inginkan adalah siasat syar'iyyah yang aturannya adalah bagaimana menciptakan kemaslahatan di tengah umat dan menolak mafsadat. Ya, menolak mafsadat, hal-hal yang membahayakan umat. Dan yang berkecimpung di dalam siasat yang seperti ini dalam istilah syariat kita itu hanya orang-orang yang berilmu, bukan semuanya, ahli ijtihadnya. Ahli ijtihadnya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim, ya, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau menulis buku judulnya I'lamul Muwakkilin. Ya. Ini buku khusus beliau tulis untuk bagaimana kriteria seorang yang memberi fatwa dan ahli dalam berijtihad. Ya. Seorang yang ahli fatwa dan ahli dalam berijtihad. Dalam buku ini beliau terangkan bahwa yang berhak berbicara dalam masalah kontemporer yang terjadi dengan umat atau hal-hal yang baru terjadi, ini adalah seorang yang alim menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia kuasai seluruh cabang-cabang ilmu. Ya. Dan mereka contohkan seperti Imam Ahmad, ya, misalnya dia hafal hadis, hafal Al-Quran, tahu nasikh dan mansukhnya, ya, kemudian mengerti asbabun nuzulnya, kemudian mengerti khilafat kiraat di dalamnya yang tentunya ada perbedaan kandungan hukum nantinya. Dia kenal hadis-hadis Rasulullah, sehingga kata Abu Thawr, salah seorang murid Imam Ahmad, kalau beliau dihadapkan pada sebuah masalah, saya katakan dunia itu ilmu dunia atau segala jenis ilmu berada di depan matanya, sehingga sangat mudah ia memberikan, memetik hukum dalam hal tersebut. Ia masuk berkecimpung dalam hal ini. Karena itu di majelis-majelis yang Rasulullah berbicara tentang kemaslahatan umum, beliau hanya memilih beberapa orang saja. Ya. Seperti yang saya singgung tadi, Nabi di peristiwa kejadian tawanan perang Badar, ya, ada tawanan perang Badar. Maka Nabi antara dua pilihan. Apakah mengembalikan tawanan ini ke Mekah, kemudian diambil tebusannya, dan tebusannya ini dimanfaatkan untuk menguatkan kaum muslimin ke depan, atau mereka ini dibunuh saja, ya, sebab membahayakan kaum muslimin. Ya. Di atas pendapat pertama Abu Bakar Siddiq, pendapat yang kedua pendapat Umar bin Khattab. Bahkan Umar berkata, ya Rasulullah, ya, tidak perlu saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Bagi saya, Ali bin Abi Thalib mengambil menarik si fulan dari keluarganya, dia penggal lehernya. Dan saya menarik si fulan keluarga aku, saya penggal lehernya. Ya, setiap orang mengambil keluarganya, dia penggal lehernya, selesai. Berkata Umar. Maka Nabi condong kepada pendapat Abu Bakar. Setelah itu besoknya Umar datang dan Nabi dan Abu Bakar sedang menangis. Umar berkata, ada apa kalian menangis? Ya, tolong ceritakan kepada saya. Kalau memang hal itu saya ketahui, saya juga akan menangis. Karena kalian berdua adalah yang terbaik, dan saya akan menangis bersama kalian. Kata Rasulullah, telah turun kepada ke wahyu bahwa orang-orang yang kemarin kita serahkan kembali ke Mekah semuanya mati di atas kekafiran. Ya. Jadi pendapat Umar sebenarnya lebih cocok. Ya, sebab apapun mereka diharapkan, Rasulullah mengharap mereka dikembalikan, mudah-mudahan suatu saat mereka berubah masuk Islam dan tebusan yang diambil bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, dilihat mungkin maslahat apa yang disebut oleh Umar itu lebih tepat. Maka di sini sisi pendalilan kita yang diajak musyawarah cuma dua orang saja. Iya, cuma dua orang. Iya, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Perhatikan ketika memilih pemimpin untuk penggantinya, beliau hanya memilih 6 orang saja. Iya, dari ahli syura, cuma 6 orang. Tapi 6 orang ini semuanya adalah wakilnya umat, wakilnya umat. Salah satunya dari 6 orang ini semuanya berhak memegang khilafah. Iya, bukan orang sembarangan seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Nabi memujinya, orang ini adalah orang kepercayaan umat. Iya, Abdurrahman bin Auf, ya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, semua kepercayaan di tengah umat. Iya, maka ini keberadaan atau apa yang dilakukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi tadi yang saya bahas adalah politik syar'i dan saya tidak meluas kepada pembahasan yang lain dan juga tidak mengomentari apa yang lainnya. Sebab untuk mengomentari yang lainnya itu butuh pembahasan lain. Iya, butuh pembahasan lain dan saya hanya sekedar menyinggung mengambil hal-hal yang dengannya kita bisa menciptakan keamanan. Karena itu saya singgung di politik syar'i saja sebab hanya itu yang bisa menciptakan keamanan di tengah manusia. Ya, baik. Kemudian berkaitan dengan masalah golongan khawarij, ya, golongan khawarij perlu diketahui bahwa sejarah yang tepat tentang masalah khawarij, asal dari khawarij itu sudah ada di masa Nabi. Orang yang bernama Dhul Khuwaisirah. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi berkata, orang ini dari belakangnya lah akan lahir orang-orang yang dia membaca Al-Quran. Kalian para sahabat akan menghinakan ibadah kalian di depan ibadah mereka. Ya. Namun bacaan Al-Quran mereka tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya tidak turun, ya, ke dalam hatinya. Tidak paham apa dari bacaan yang dia baca. Ya. Mereka inilah yang dikatakan oleh Nabi, mereka apabila kalian ketemui, maka bunuhlah mereka sebagaimana kalian membunuh kaum 'Ad. Ya. Dan Nabi juga memuji dalam hadis yang lain bahwa kaum muslimin yang terbunuh oleh mereka adalah sebaik-baik mati orang yang mati syahid. Sebaik-baik orang yang mati syahid. Dan mereka yang terbunuh dari khawarij adalah sejelek-jelek yang dibunuh di bawah kolam bumi. Ya, tapi tentunya yang memerangi khawarij itu juga adalah penguasa. Sebab wewenang peperangan itu dipegang oleh penguasa. Karena itu dalam sejarah tidak pernah ada yang memeranginya kecuali Ali bin Abi Thalib. Di masa Utsman bin Affan sudah keluar mereka. Ya. Dan Utsman bin Affan terbunuh gara-gara mereka. Ya, para orang khawarij ini datang dari Mesir, dari beberapa tempat di Baghdad, mereka datang ke Madinah. Utsman bin Affan lagi khutbah ditarik sama mereka. Iya, lagi khutbah. Utsman dari rahmatnya terhadap mereka, padahal para sahabat ini memerangi khawarij ini. Namun Utsman membiarkan mereka. Sebab memang untuk memerangi itu wewenang penguasa. Dan Utsman tidak mengizinkan. Iya, karena Utsman tidak mengizinkan, maka beliau pun terbunuh, ya, oleh orang-orang khawarij tersebut. Iya. Jadi mungkin secara global tentang orang-orang khawarij. Adapun tentang ayat itu, kisah yang disebutkan tadi, memang setiap apa yang disebutkan itu ada kisahnya tersendiri. Ya, dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ayat idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi adau bih, ini pada kisah tiga nabi mentalak istrinya. Ya, ini kisahnya. Dan ini riwayatnya dari hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Adapun hadis, adapun tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ya, ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat yang mendatangi sebuah kabilah. Ya. Sampainya di kabilah tersebut, kabilah ini menyambut mereka. Menyambut banyak orang yang keluar. Sahabat ini menyangka bahwa dia akan diperangi. Ya. Maka mereka pun kembali. Sahabat ini kembali lari. Ya, kemudian ada melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kabilah ini membatalkan perjanjian, ia memerangi saya sebagai utusanmu. Maka Nabi pun mempersiapkan pasukan untuk hal itu. Ya, turunlah ayat menegur. Ya, turunlah ayat menegur bahwa berita ini adalah berita yang tidak benar. Ya, karena itu diperintah untuk meminta kejelasan. Ya, dan kisah Al-Is itu lain lagi ayat yang turun. Ayat yang turun adalah 10 ayat di surah An-Nur. 10 ayat di surah An-Nur. Ya. Innal ladzina ja'u bil-ifki sampai 10 ayat setelahnya. Ya. Jadi itu mungkin yang saya bisa jawab, dan saya sangat bersyukur atas saran yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada apa yang disampaikan. Kemudian apa kaitannya dengan sebagian dari ada sebagian tugas hanya hak penguasa di situ, dan ada sebagian hal ya penguasa yang melakukannya dan ulama yang melakukannya, dan penguasa kadang tidak bisa melakukannya. Iya. Jadi tentunya dimaklumi bahwa makna jalan kebenaran itu cuma satu, bahwa agama kita cuma satu, segala tuntunan, penjelasan dan syariatnya semuanya terang dan sumbernya adalah satu. Jadi tuntunan yang bersumber darinya bagaimanapun bentuknya, maka itu kembali kepada jalan yang satu. Iya. Kembali kepada jalan yang satu. Dan dalam agama kita diterangkan ada hal-hal yang khusus yang merupakan kekhususan penguasa. Tadi saya sudah beri contoh tentang masalah penegakan hukum-hukum, ya. Kemudian Jumat, ya. Kemudian masalah jihad, ya. Ini hal-hal khusus. Ini alim ulama pun walaupun dia menyampaikannya, membangkitkan umat, tapi pelaksanaan yang berhak melaksanakannya adalah penguasa. Contoh jihad misalnya, Nabi memberikan nas tegas, ya, innamal imamu junnah yuqatal min waraihi. Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah tameng, dilakukan peperangan di belakangnya. Tenas tegas dari Nabi dalam hadis Abu Qurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada alasan lain untuk memberikan kepada lainnya. Kalau penguasa sudah menyuruhkan jihad, maka alim ulama menyampaikan kepada manusia keutamaan dari jihad. Bagaimana jihad itu? Iya. Bagaimana dari jihad tersebut? Ya, demikian pula dari sebagian tugas ulama, ada yang seorang penguasa ya, sulit atau tidak mampu melakukan hal tersebut. Dan tentunya ada sebagian hal yang bisa ditangkap ya dari tugas-tugas penyampaian ya apa-apa yang seorang penguasa tidak bisa langsung untuk masuk ke dalamnya. Maka kerjasama antara kedua belah pihak adalah hal yang sangat mesti. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah bagaimana teknik penyampaian. Kalau misalnya ada dari masyarakat yang melakukan budaya kesyirikan, ya, melakukan budaya misalnya dan bisa mengantar kepada bentuk kesyirikan, yang menghadapi kejadian yang seperti ini, kalau dia tersebar di tengah masyarakat, maka disinggung jenis kesyirikannya dan kesalahannya. Ya, bisa diterangkan kepada umat jenis kesyirikan dan kesalahannya tanpa menyalahkan siapapun atau tanpa menyinggung siapapun. Ya, ini etika. Adapun kalau ingin dia luruskan, karena misalnya penguasa memberikan bantuan di sini, maka dia datang langsung ke penguasa dan menerangkan bahwa ini berbahaya kalau diberikan ini. Harusnya penguasa yang memegang power, ya, mengalihkan mereka kepada sesuatu yang lebih baik. Ya. Dan harusnya yang datang ke sana juga memberikan solusi terbaiknya bagaimana. Ya. Memberikan solusi. Jangan hanya sekedar menjelaskan ini, ya, boleh dilarang, tapi diberikan solusi. Harusnya bagaimana yang dilakukan agar supaya ringan. Ya. Tugas dari penguasa itu, dan kelihatannya memang ada saling kepedulian antara kedua belah pihak untuk mengadakan perbaikan, untuk mengadakan perbaikan. Dan saya kira dari Bapak Bupati kita ada langkah-langkah untuk hal ini, dan beliau sendiri pernah cerita ya sebagian dari kebudayaan yang sifatnya kesyirikan, beliau sama sekali tidak memberikan dana di situ dan menegaskan tidak akan memberi. Dan ini adalah suatu hal yang cukup bagus saya kira. Sisa kalau misalnya ada hal yang lain yang luput, ini mungkin bisa dilaporkan dan diterangkan ya kepada beliau. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah ikhlas, ya. Ya, ukuran dari ikhlas tersebut, ikhlas itu bukan artinya tidak mengambil pemberian, bukan itu artinya. Ya. Ikhlas artinya dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini dasar. Dia beramal. Kadang kalau dia mengambil sesuatu di belakangnya, ya, dia mengambil sebagai bukan karena maksud utama. Ya, bukan sebagai maksud utama, ya, karena diberi misalnya diambil, atau karena misalnya dengan maksud lain seperti yang dilakukan oleh sebagian ahli hadis di masa dahulu, mereka menyampaikan hadis menerima bayaran. Ya, kenapa? Sebab kalau dia bekerja, dia tidak bisa menyampaikan ilmu kepada umat. Ya, tidak bisa menyampaikan ilmu dan konsentrasi dengan menyampaikan hadis. Karena itu dia meminta. Dari sisi ini sebagian para ulama ada yang membolehkannya. Toh juga dimaklumi di dalam jihad fisabilillah, seorang yang ikut berjihad juga mengambil apa? Ghanimah. Mengambil ghanimah. Ya. Harta rampasan perang. Ya, berarti ada bagian dari dosa yang didapatkan. Bersamaan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ini dengan catatan, kalau dia memang mengambil asalnya dia bekerja, masuk di dalamnya adalah ikhlas, bukan mengharapkan dunia. Tapi kapan asal mulanya adalah dunia, ini letak celaan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahqqa ma akhadtum alaihi al-ajr al-Quran. Sungguhnya yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah pada Al-Quran. Ya, maksudnya pada mengajarkannya dan lainnya. Jadi ini sinyal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada bisa mengambil di situ, tapi ingat keikhlasan dijaga bahwa dia melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang tentunya hakikat dari ikhlas itu adalah dia beramal hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Adapun apa yang dia dapatkan dari hal tersebut, misalnya ada diberikan pemberian dan lain-lainnya, sebatas pemberian tersebut ya tidak ada pelanggaran syariatnya, ya maka hal ini tidak apa-apa untuk diambil. Dan ada sisi lain bagi seorang dai, kadang sebuah pemberian ya bagi seorang dai dia kadang meninggalkannya bukan karena diharamkan, tapi meninggalkan untuk menjaga kelancaran dakwanya, ya menjaga kelancaran dakwanya. Dan ini adalah sikap yang terpuji kalau memang ada pada seorang dai, dan tidak diharuskan setiap dai harus bersikap seperti itu. Itu bukan suatu hal yang diwajibkan. Ya. Jadi ini mungkin saya kira pandangan-pandangan yang bisa saling melengkapi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa hormat saya mendalam kepada para dai. Alangkah berbahagia saya secara pribadi karena sempat berdialog langsung dengan para dai. Ada beberapa hal yang saya ingin, yang jelas yang pertama, istilah penguasa ini sering yang pertama, penguasa sebenarnya dalam kaitannya dengan paradigma yang ada sekarang, dengan ketentuan perundang-undangan, bahasa penguasa itu sudah dikembangkan menjadi fasilitator. Jadi kita sekarang ini pemerintah ini fasilitator. Sehingga dengan demikian kami mohon bantuan kerana pada hari ini menghubungkan fasilitator. Sehingga dengan demikian erat hubungannya. Rakyat tidak takut lagi kepada istilah penguasa. Karena dulunya sejarah pemerintahan pada zaman Yunani kuno dengan kental penguasa, dengan sistem tirani, sistem diktator, akhirnya kelihatan rakyat takut kepada pemerintahnya. Sering ini sukan. Kemudian yang kedua, saya sangat tertarik dengan apa namanya tadi mengungkapkan bagaimana penguasa ini, bagaimana pemerintah ini sehingga nuansanya keagamaan. Ini hari ini dan programnya pemerintah daerah harus seperti itu, alhamdulillah, dengan adanya pemimpin-pemimpin yang diberkati di mana oleh Allah. Saya kira insyaallah, saya kira itu seringnya. Kemudian kapasitas saya selaku kepala badan kesbang, di mana di dalamnya bercokol salah satu tugas nasional yang harus dioptimalkan sehingga rasa aman, terciptanya rasa aman dan terkenal dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di dalamnya ini ada semua tokoh agama, ulama, ormas. Ada juga dari Kristiani dan berbagai macam agama. Nah, saya selaku pengembang perpanjangan tangan dari beliau, seperti tadi kita komitmen, kita sepakat bahwa yang dikatakan pemimpin atau pemerintah ini mulai dari presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, camat. Kalau kita ini adalah pengemban fungsi-fungsi dan kewenangan dari beliau, sehingga dengan demikian, kalau kita melihat dari sistemnya itu, ya, dia seorang Islam, ya, alangkah berbahagianya kita kemarus karena sudah kelihatan, alhamdulillah, amanah Bapak Bupati Maros sudah mengembangkan bagaimana kepentingan Islam. Dan ini berdasar kenapa kita mengabaikan Islam. Orang Islam di Maros jauh lebih banyak dari umat yang lain. Berarti apakah saya tidak jujur, apakah saya tidak adil kalau alokasi dana itu saya alokasikan kepada Islam? tidak memiliki spion. Ini barangkali pandangan ini, sehingga dengan demikian kita harus berani. Komunitas Islam banyak di Maros, kenapa saya tidak tanggung-tanggung? Saya harus berikan. Saya jauh dilihat ada ramalan, tapi itu kan sedikit jumlahnya, berarti persius sedikit. Bagaimana kapasitas saya sebagai penindas itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bersyukur kepada Allah, dan saya juga menghimbau kepada bapak-bapak kita semua bersyukur, karena kita ini mujur sekali memeluk agama Islam. Malah saya pernah bilang sama Bapak Bupati bahwa kita ini sangat bersyukur Pak, karena kita memeluk agama Islam. Kenapa? Islam itu sudah dilengkapi dengan buku petunjuk, ialah Al-Quran dan Hadis. Ah, sekedar kunci Pak itu, saya berpendek, saya bukan penceramah. Yang kedua Pak, mari kita memohon hidayahnya. Bagaimana antara ulama, umara, umatang selalu jalan harmonis. Tiga U itu harus harmonis Pak, kalau mau aman. Kita ini Pak satu paket dunia akhirat. Oke, oke. Nah, yang ketiga Pak, mengenai masalah kejelasan, saya kira apa itu, mari kita bekerja saja sesuai dengan tuntunan. Sesudah beramal, bekerja, tidak usah melalui terima amplop, karena itulah rahmat Allah. Iya, kalau kita sudah bekerja apa, bersusah payah, saya kira pasti ada rahmat Allah turun. Itulah antara lain amplop, pembersihan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kita syukur saja itu Pak. Yang keempat, saya hanya lingok persoalan Pak ini. Yang keempat, mengenai menjelek-jelekkan orang lain, ulama, umara, umatang. Biasanya umara selalu dijelek-jelekkan akhir-akhir ini Pak. Dilihat surat kabar, eksekutif, yudikatif, legislatif, dijelek-jelekkan terus, kasihan nasibnya. Saya mau Pak ini pengelola surat kabar, dihentikan itu. Kenapa? Menurut pengalaman Rasulullah dengan Jibril waktu berbarengan naik Isra Mi'raj, dia itu digunting-gunting lidahnya. Orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Yang keempat itu Pak. Yang kelima, saya tanya, apa kira-kira imbalannya ke orang-orang yang suka menjelek-jelek orang lain? Ya akhirnya itu bagaimana kira-kira? Itu yang saya tanyakan Pak. Yang kelima, pekerjaan saya ini Pak, pengelola koperasi simpan pinjam. Saya sudah dibantu oleh Bapak Pemerintah 500 juta. Saya tidak malu-malu Pak. Dan saya binaan pemerintah Kabupaten Maros. Yang saya tanyakan ini Pak ini, biasa saya terjun ke pasar-pasar, biasa saya gelisah Pak pekerjaanku ini, karena dalam memberikan pinjaman itu ada bunga, ada kelebihan. Apakah saya ini kasihan eksekusinya saya neraka atau bagaimana? Sekian Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, silakan Pak Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan dari Bapak bahwa kita dari, ya, berkaitan dengan masalah apa, dari salah satu tugas di pemerintahan adanya sebuah wadah yang melingkup ya berbagai macam agama di situ. Ya tentunya kaidah pertama seorang berpijak di sini, yang pertama bahwa setiap muslim itu harus bangga dengan agama. Sebab itu dari konsekuensi keislaman. Sebab dia telah mengakui bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan berlepas diri dari seluruh agama yang lain. Karena itu secara otomatis dia harus bangga dengan agamanya. Iya, harus bangga dengan agamanya. dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala beliau membuat perahu, beliau bersama kaumnya yang mengikuti yang membuat perahu, maka tiap kali ada kaumnya yang lewat, ya, itu mengaluk-aluk Nabi Nuh. Ya, ada apa lagi membuat perahu? Ini dikisahkan dalam Al-Qur'an di surah Hud. Kullama marra alayhi qaumuhu sakhiru min. Setiap kali kaumnya melalui Nabi Nuh, mereka mengaluk-aluknya. Maka Nabi Nuh menjawab, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum." Kalau kalian mengaluk-aluk kami, kami juga mengaluk-aluk kalian. Siapa berbangga dengan agama yang dia miliki? Tidak. Merasa takut atau disembunyikan agamanya. Oh, ini kelihatannya di masa ini dia tidak tampilkan keislamannya. Tidak. Tapi dia bangga dengan agamanya. Ini prinsip seorang Muslim. Kemudian yang kedua, di dalam pemerintahan Islam, ya, memang yang diatur bukan cuma umat Islam saja, tapi juga diatur orang yang telah tunduk kepada Islam dan di dalam lingkup pemerintahan seorang pemimpin Muslim. Ya. Dan terlingkup di dalam kenegaraan ada juga orang selain Muslim. Dimaklumi ya, di Medina, ketika Nabi masih di Medina, ada orang-orang Yahudi. Ya, ada orang Yahudi. Toh orang-orang Yahudi ini juga banyak kisahnya di dalam hadis. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk meminjam 30 sok gandum. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahwa transaksi ada. Ya. Menunjukkan bahwa transaksi ada. Ya, karena itu perlu diketahui bahwa Islam mengatur segala jenis muamalah. Bagaimana muamalah seorang Muslim kepada Rabbnya, seorang Muslim terhadap Nabinya, Muslim dengan Muslim yang lainnya, seorang Muslim dengan kepala negaranya, seorang Muslim dengan istrinya, dengan anak-anaknya, seorang Muslim dengan kafir, semuanya ada aturannya. Seorang Muslim dengan tetangga, semuanya ada aturan dan tuntunannya di dalam Islam. Kalau sekedar lingkup dari program yang disebutkan untuk menata keamanan, ya, bukan membenarkan agama orang yang hadir di situ, ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada permasalahan. Sebab memang dibutuhkan ada pertemuan misalnya untuk menata bagaimana agar supaya mereka itu tertib dan tidak terjadi kerusakan yang lebih besar di tengah umat, misalnya adanya clash misalnya antara umat beragama sehingga terjadi pertumpahan darah, ya, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ini dari tugas dan kewenangan penguasa untuk menjaga keamanan di dalam hal ini. Jadi mungkin beberapa titik poin yang saya bisa gambarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Jadi dari pertanyaan Bapak kita tadi yang terhormat, mungkin ada 6 masalah. Ya, masalah yang pertama sampai yang keempat semuanya adalah usulan ataupun kesimpulan. Dan kita berterima kasih akan hal tersebut. Ya. Dan pertanyaan yang kelima, pertanyaan tapi sudah dijawab sendiri oleh Bapak kita, sebab sudah diterangkan tentang bagaimana dosa orang yang mengguncing orang lain. Ya. Adapun yang kelima, yaitu tentang masalah pinjaman, ini yang dibahas di dalam syariat, di dalam syariat kita, dan ada kaidah tetap di kalangan para ulama di sini. Ya, dalam buku yang berkaitan dengan muamalah, kaidahnya berbunyi, kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya dia mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Maka itu adalah riba. Ya. Jadi kalau dia memberi pinjaman, kemudian setelah itu dia syaratkan harus ada manfaat, apakah dengan bunga atau dengan yang lainnya, atau setelah diberi pinjaman harus diberi manfaat, misalnya diberi jumlah makanan tertentu pada tiap bulannya, maka ini semuanya mengambil manfaat. Dan ini sifatnya riba. Hal ini terhitung riba dalam pandangan syariat. Cara yang tepatnya kalau ingin mengembangkan seperti itu, dia memakai sistem mudharabah. Ini salah satu usulan saya, ya. Sistem mudharabah. Mudharabah itu artinya bagi hasil. Ya, diberi modal kepada orang yang dipandang prospek usahanya bagus dan amanah untuk menjalankan hal tersebut, diberi modal dan hasilnya atau dari keuntungan terjadi bagi hasil. Ya, terjadi bagi hasil. Dan ini insyaallah taala hal yang lebih berberkah dan lebih baik. Dan kaidah seorang Muslim dalam bermuamalah, kalau dia jatuh dalam hal yang ada kesalahan, kaidahnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi, awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti dia lebih baik darinya. Pasti Allah akan mengganti dia yang lebih baik darinya. Ini subhanallah kaidah sering saya sampaikan. dan saya tidak menutupi bahwa saya sudah terlalu banyak merasakan ya manfaat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan teman-teman kita, ya sering juga merasakannya. Karena ada dari teman-teman kita datang, ya dia seorang arsitek misalnya, dulunya disuruh menggambar gereja atau fasilitas ibadah orang ini, dia tinggalkan. Padahal dari hal tersebut banyak keuntungan yang dia bisa dapatkan. Dia tinggalkan karena Allah. Subhanallah, datang kepadanya proyek yang lebih baik daripada itu, sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dan sesuatu hal kalau diyakini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya. Sebab siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menelantarkannya. Allah tidak akan menelantarkannya. Ini mungkin yang saya bisa bantu di dalam hal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Mungkin untuk saya sendiri, saya cukupkan di sini dan saya berikan kepada Bapak kita.